Ya Allah, mudahkan dan tolonglah dalam urusanku dengan rahmat-Mu. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'i a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama taslima amma ba'du. Segala puji milik Allah. Kita memohon pertolongan dan ampunannya. Kita berlindung kepada Allah dari buruknya nafsu dan amal kita. Barang siapa yang Allah tunjuki, tak ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, tidak ada yang memberinya petunjuk. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah, Dia saja tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepadanya amma ba'du. Muqaddimah ini dinamakan khutbatul hajjah, diucapkan seseorang ketika hendak berbicara tentang keperluan yang dia inginkan, baik untuk keperluan pernikahan atau keperluan apa saja, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Oleh sebab itu disebut khutbah hajjah. Khutbah ini selalu diletakkan sebagai pendahuluan sebelum berbicara yang lain. Kini mari kita cermati penggalan-penggalan kalimatnya. Siapa yang Allah tunjuki, maka tidak ada yang menyesatkannya. Maksudnya, siapa yang Allah takdirkan mendapat hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkannya dari hidayah bila ia mendapat hidayah taufik. Siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang memberinya petunjuk. Maksudnya, siapa yang ditakdirkan mendapat kesesatan, maka tidak ada seorang pun yang menunjukinya. Baik tatkala dalam kesesatan ada orang berupaya menunjukinya, maupun tidak ada orang yang berupaya menunjukinya. Aku bersaksi, menggunakan kata ganti aku setelah rangkaian sebelumnya menggunakan kata ganti kita, yang mengandung pengertian pengagungan dalam nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memohon pertolongan dan ampunannya, karena kata ganti tunggal selaras dengan tuntutan tauhid, yaitu pernyataan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Ini pernyataan pengesaan Allah. Maka selaras bila kita ganti menggunakan kata tunggal asyhadu, tidak menggunakan nasyhadu dengan huruf nun yang menunjukkan keagungan atau menunjuk pada makna kami.